Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir kembali di tempat ini. Dalam rangka talabul ilmi, kita akan melanjutkan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat al-kubra yang besar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, innaha lan takuma as-sa'ah hatta taraw qablaha 10 ayatin. Sesungguhnya tidak akan terjadi kiamat sampai kalian melihat adanya 10 tanda besar. Fadzakara, kemudian Rasulullah menyebutkan satu persatu. Yang pertama adalah ad-dukhan, munculnya asap tebal. Yang kedua ad-dajjal, munculnya dajjal. Yang ketiga ad-dabah, binatang yang melata. Binatang ini nanti kita akan bacakan keterangannya sedikit insyaallah. Binatang ini keluar dari bumi, bukan lahir dari induk. Ini binatang yang bukan biasa, binatang ayam, unggas, ternak, bukan. Binatang ini bisa berbicara kepada manusia. Ia menyebutkan tentang bahwa kiamat telah dekat, mengingatkan akan bahaya kiamat besar akan tiba, ditandai dengan munculnya dabah, tukallimun nasa, yang bisa bicara dengan manusia. Yang berikutnya tulu'u syams min maghribiha, munculnya matahari dari arah baratnya. Matahari terbit dari arah barat. Yang berikutnya nuzul Isa bin Maryam, nuzul, turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Yang berikutnya Ya'juj wa Ma'juj, dua kaum dari Bani Adam yang jumlahnya sangat banyak sekali, yang bengis, yang kejam, yang membunuh siapapun selain mereka di muka bumi ini. InsyaAllah nanti akan kita bacakan. Wa thalathatu khusufin, kemudian tiga kejadian besar, yakni khasafun bil masyrik, ghasafun maghrib, ghasafun bi jaziratil arab. Terjadi tiga khusuf, ya, terjadinya gempa, terjadinya kejadian-kejadian di negeri barat maupun di negeri timur, dan juga terjadi di negeri Jazirah Al-Arabiyah. Wa akhiru dhalika narun, dan yang terakhir adalah api takhruju minal Yaman, yang keluar dari negeri Yaman. Tadrudun nasa ila mahsyarihim, yang menggiring manusia pada tempat berkumpulnya mereka. Ini disebutkan dalam sahih Muslim Kita masuk kepada kisah tentang Ya'juj wa Ma'juj. Nuzul Isa sudah kita bacakan. Nuzulnya Isa ini setelah kemunculan Dajjal. Karena Nabi Isa turun ke dunia ini, diantara tugasnya adalah liqatli Dajjal, untuk membunuh Dajjal di Palestina, inda babil Lud, di bab Lud, pintu Lud, di Baitul Maqdis. Sehingga kisah awalnya adalah keluarnya Dajjal, kemudian Allah turunkan Nabi Isa, kemudian Dajjal berhasil dibunuh oleh Isa, kemudian setelah Nabi Isa tinggal beberapa saat di bumi ini, Allah kemudian mengeluarkan Ya'juj wa Ma'juj dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Kita masuk kepada kisah singkat tentang Ya'juj wa Ma'juj. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap kitab Lumatul I'tiqad, Ya'juj wa Ma'juj adalah ismani ajamiyani, dua nama yang ini bahasanya bukan bahasa Arab tetapi bahasa asing, bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Ini satu pendapat yang mengatakan bahwa kalimat Ya'juj dan Ma'juj ini satu kaum yang bukan dari bangsa Arab, tetapi dua nama ini dari bangsa ajam, bukan bahasa Arab, bahasa luar Arab, bahasa asing. Ada juga yang mengatakan Ya'juj wa Ma'juj, dua kata ini keduanya adalah dari bahasa Arab. Musyakani, dua kalimat ini diambil dari bahasa Arab, dari kata al-ma'ju. Ya'juj wal-ma'juj ini diambil dari kalimat al-ma'ju. Alif mim, alif ada hamzahnya di atas, kemudian jim. Al-ma'ju artinya al-ittirab, goncang, goncang, getar, ya, gemuruh, gempa, maknanya itu ittirab, dari kalimat ma'ja. Atau dari kata ajij, ajiju wa ma'juju, dari kalimat ajiju, ajaja, maknanya adalah ajijun nar, api yang menyala-nyala, watalhabuha, menyala dengan keras, dengan tinggi, melahap-lahap. Ya, ini makna yang kedua, makna yang ada pada kalimat Ya'juj wa Ma'juj, tentang makna secara bahasa. Wa huma ummatani min bani Adam, Ya'juj wa Ma'juj ini adalah dua umat, Ya'juj sendiri, Ma'juj sendiri. Min bani Adam, dari keturunan Adam, yakni dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin, bangsa manusia. Min bani Adam, kita tahu makhluk itu ada tiga. Yang pertama malaikat, khuliqat min nur. Kemudian al-jin, khuliqat min nar. Kemudian Adam, khuliqat min tin. Iblis min al-jin. Iblis bukan bangsa tersendiri, tetapi iblis abul jin, khuliqat min nar, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari api. Allah malaikat diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari nur, cahaya. Kalau Adam diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari tanah. Nah, Ya'juj wa Ma'juj min bani Adam. Khuliqat min tin, dari bangsa manusia. Bani Adam macam-macam, sebagaimana kita tahu sekarang ini, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, berwarna-warni. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, mungkin ada sawo yang sedikit bosok, mungkin kematangan, macam-macam kulitnya, bahasanya, rupanya, macam-macam. Ada Afrika, India, ada Asia, ada macam-macam. Itu Bani Adam. Demikian pula dengan Ya'juj wa Ma'juj min Bani Adam. Bukan kaum tersendiri, diciptakan tersendiri dari selain Bani Adam, tidak. Bidalilil kitabi was sunnah. Qala Syaikhul Islam, maujudatani, kedua kaum ini sudah ada. Ya'juj wa Ma'juj itu sudah ada. Sekarang ini sudah ada. Bukan kaum yang akan datang nanti di yaumil kiamah, diciptakan nanti di akhir zaman, bukan. Sekarang ini sudah ada. Sekarang ini apa? Sudah ada dengan dalil Al-Kitab was Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah ada. Kita bacakan dalil yang berkaitan dengan Ya'juj wal Ma'juj ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Dzulqarnain. Hatta idza balagha bainas saddain. Sampai ketika balagha bainas saddain, Dzulqarnain sampai pada As-Saddain, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nisadi, adalah salasilu jibal, tumpukan gunung-gunung, atau salasil yakni urutan, terdapat di situ berbagai macam jibal. Saya bacakan di sini keterangan dari Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di. Qala al-mufassirun, berkata ahli tafsir, dhaba mutawajjidan min al-masyriq. Dzulqarnain di waktu itu sedang melakukan perjalanan ke arah negeri bagian timur. Qasidan lishimal, fawasala ila ma baina saddain. Dzulqarnain sampai pada satu tempat yang di situ terdapat sekian banyak gunung-gunung. Wahuma saddan, dua gunung yang saling menutupi. Kana salasil jibalin. Salasil jibal, di antara gunung demi gunung yang ada di waktu itu. Ma'rufaini fi dhalika zaman. Gunung itu dikenal di zaman itu. Saddan baina Ya'juj wa Ma'juj wa bainan nas. Bukit itu atau gunung-gunung itu lah yang menghalangi antara Ya'juj wa Ma'juj dengan manusia sampai hari ini. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita bacakan hadisnya, futihal yaum, telah dibuka oleh Allah azza wa jal pintu yang menutupi Ya'juj wa Ma'juj dengan manusia, sebagaimana beliau menggambarkan sebukanya, sudah terbuka selingkaran seperti ini, belum menggambarkan lingkaran dengan jarinya. Insyaallah nanti kita akan bacakan hadisnya. Itu sudah dimulai dari semenjak Nabi kita alaihi wasallam. Syekh Abdul Aziz bin Baz, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah Al-Qurasyi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk diantara tanda-tanda kiamat. Nabi kita mengatakan, bu'ithu wassa'atu kahataini. Aku diutus menjadi nabi antara aku dengan kiamat seperti ini. Beliau menggandengkan antara jari tengah dengan jari telunjuknya. Dan dari semenjak itu sudah dibuka selubang seperti ini. Beliau melingkarkan jarinya. Ini menunjukkan bahwasannya Yajuj wa Majuj sudah ada. Tetapi mereka terhalangi dan Allah yang menghalangi mereka antara Yajuj wa Majuj dengan dengan manusia yang lainnya. Kemudian disebutkan tentang mereka ini dalam ayat tersebut, wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Dzulqarnain mendapati di balik bukit tersebut adanya satu kaum yang tidak faham tentang ucapan manusia, namun Allah berikan kepada Dzulqarnain kemampuan untuk memahami ucapan mereka. Mereka mengatakan, ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj mereka merusak di bumi ini. Ini sudah terjadi zaman dulu. Merusak. Hal naj'alu lak harjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Apakah engkau mau untuk membikinkan benteng yang bisa menghalangi kami dengan mereka Ya'juj wa Ma'juj yang membuat kerusakan, sehingga kami akan membayarmu dengan bayaran yang besar? Maka dikisahkan dalam ayat ini Allah berikan kemampuan kepada Dzulqarnain, seorang rajulun saleh. Sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau adalah seorang rajul yang saleh. Berhasil Allah berikan kemampuan membuat benteng yang menutupi antara manusia dengan Ya'juj wa Ma'juj. Sampai nanti pada ujungnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan benteng itu, runtuh benteng tersebut, dan kemudian Ya'juj wa Ma'juj akan keluar dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Sampai-sampai disebutkan dalam tafsir Abdurrahman Nasir Sa'di, qala syaikh tentang ini, masya Allah panjang, saya langsung sebutkan di sini. Faida ja'a wa'du rabbi, ketika telah datang janji Rabbku, janji waktu telah mendekati kiamat, berita dari Allah Azza wa Jalla akan datang Ya'juj wa Ma'juj di akhir zaman, ketika datang waktu yang Allah janjikan itu, yakni qala syaikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, li ghuruj Ya'juj wa Ma'juj, ketika datang di satu hari di mana Allah telah menentukan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, ja'alahu aidzalika sad al-muhkam al-mutqin dakka aidakahu fanhadama. Allah jadikan benteng tersebut yang dibikin oleh Dzulqarnain hancur lebur, wastawa huwa wal ard, yang menutupi Ya'juj wa Ma'juj dengan manusia lebur, habis apa, hilang rata dengan tanah, wanhadam hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqa, dan janji Allah, janji Rabbku pasti benar adanya, akan datang di mana Ya'juj wa Ma'juj keluar muncul di kalangan umat manusia dan mereka bagian dari manusia. Watarakna ba'dhum yamuju ya watarakna ba'dhum yamaidin yamuju fi ba'din, dan kami biarkan sebagian mereka bergelombang menutupi sebagian yang lainnya. Yamuj seperti gelombangnya lautan, sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Ala Syamdur Ahmad Nasir Sa'di, yahtamilu anna dhamir ya'udu ila Ya'juj wa Ma'juj. Ayat ini yang disebutkan keluar bagikan seperti gelombang pasang air laut, mereka ini dhamir yang ada dalam ayat ini kembalinya kepada Ya'juj wa Ma'juj. Saking banyaknya mereka, Wa annahum idza kharaju 'alan nas, mereka apabila sudah keluar, sudah terbuka benteng tersebut, mereka keluar kepada manusia-manusia, min kathratihim wasti'abihim lil ardi kulliha, kata beliau, banyak jumlahnya mereka sampai-sampai bumi ini dipenuhi oleh mereka. Dan itu terjadi di masa Nabi Isa masih ada di bumi ini alaihi salatu wassalam. Yakni kisah Yajuj wa Majuj setelah kejadian siapa? Dajjal. Ini dia. Qala Syekh Rahman As-Sadi. Kita lanjutkan. Kama qala ta'ala hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Sehingga ketika dibuka pintu Ya'juj wa Ma'juj, mereka berjalan di muka bumi ini, pada setiap belahan bumi dilewati oleh mereka. Saking banyaknya Ya'juj wa Ma'juj ini, wa annahum yastami'una fihi wa yakthuruna wa yamuju ba'd ba'd min ahwal wa zalail al 'idham, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah aqwal di antara para ulama yang berbicara tentang dahsyatnya fitnah Ya'juj wa Ma'juj ini. Kita kembali kepada keterangannya Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Lumadul Tikab. Bagi yang punya silakan dilihat. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, dalam menyebutkan jumlah Ya'juj wa Ma'juj sekian banyak, beliau mengatakan, yaqulullahu jalla wa ala yaumil qiyamati, ya Adam, hum fab'ats ba'san nar min dzurriyyati. Allah nanti di yaumil qiyamah akan berkata kepada Adam, bapaknya manusia. Ini sebagai dalil Ya'juj wa Ma'juj min bani Adam, ini dalilnya. Dari keturunannya Adam. Allah berfirman kepada Adam nanti di yaumil qiyamah, wahai Adam, keluarkan dari keturunanmu untuk dilemparkan ke dalam nar, neraka. Ilan qala Rasulullah, hadisnya panjang, disebutkan dalam satu riwayat, pada setiap jumlah 1000 orang satu dimasukkan ke dalam al-jannah, yang 999 dilemparkan ke dalam neraka. Ada juga redaksi yang menyebutkan pada setiap jumlah 100, satu orang masuk surga, 99 masuk dalam neraka. Sampai Nabi kita alaihissalatu wassalam mengisahkan pada ucapan yang berkaitan dengan Ya'juj wa Ma'juj, para sahabat ketakutan karena jumlahnya sangat banyak yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka bertanya kepada Rasulullah, kam yabqa minna, kalau demikian berapa yang tersisa dari kita ya Rasulullah, banyak sekali yang dilemparkan ke dalam neraka. Maka Rasul mengatakan, abshiru, bergembiralah kalian, fa inna minkum wahidan, sesungguhnya yang akan dilemparkan ke dalam neraka dari kalian wahidan, satu orang, wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan, adapun dari Ya'juj wa Ma'juj 1000 orang, dari kalian satu, dari Ya'juj wa Ma'juj 1000. Ini menunjukkan jumlah yang begitu banyak Ya'juj wa Ma'juj yang dilemparkan ke dalam nar. Perbandingannya dari kalian manusia biasa, bukan Ya'juj wa Ma'juj satu orang, dari mereka 1000. Walhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya'juj wa Ma'juj 1000 orang masuk nar, terus masuk nar antar mereka. Hadis ini dibawakan oleh Nabi, oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam rangka menunjukkan betapa banyak jumlah mereka yang akan muncul nanti di akhir zaman sebagai tanda dekatnya Al-Qiyamah. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa khurujuhum, adapun keluarnya mereka, alladhi yakunu min asrati sa'ah lam ya'ti ba'du. Adapun keluarnya Ya'juj Ma'juj yang menjadi tanda-tanda besar kiamatul kubra, ini belum datang. Lam ya'ti ba'd, belum datang. Adapun adanya mereka sudah ada dari zaman Dzulqarnain. Sudah ada. Di manakah mereka? Wallahu a'lam. Hah? Mungkin ada sebuah riwayat, namun disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya beliau dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang sama, beliau menyebutkan tentang kisah mereka ini banyak dalil yang diambil dari Israiliyat, kisah-kisah dari Bani Israel. Terdapat padanya riwayat-riwayat yang mungkar, riwayat-riwayat yang daif, riwayat-riwayat yang tidak bisa dipercayai, dipegangi sebagai dasar, sehingga mengalir begitu kisahnya, sehingga kita mencukupkan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama kita saja. Barang siapa ingin mengetahui dengan mendalam, silakan baca dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa kitab-kitab tentang Asyratus Sa'ah berkaitan dengan Dajjal, turunnya Isa, dan yang sekarang kita sedang bicarakan adalah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Wa qathabata fi sayhin, disebutkan dalam sayhin, anna Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan tentang permulaan kemunculan Dajjal itu, kemunculan Ya'juj wa Ma'juj itu sudah dimulai dari semenjak Nabi kita. Qala disebutkan dalam sahihain, Nabi kita bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futihal yaumu min radmil Ya'juj wal Ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa baina usba'aini al-ibham wallati taliha. Telah dibuka hari ini dari penutup yang menutupi Ya'juj wa Ma'juj dari manusia, mithlu hadhihi, sudah dibuka sebesar ini, sudah berlubang sebesar ini. Beliau kemudian halaqa, beliau melingkarkan halaqa, yakni melingkarkan di antara ibham dan yang berikutnya seperti ini, jempol dan jari telunjuk seperti ini sudah ada setiap hari, tiap terus sampai pada ujungnya yang menutupi Ya'juj wa Ma'juj yang dibikin Dzulqarnain, in hadama wastawa bainal ard, hancur itu sehingga muncullah mereka dan membunuhi siapapun yang mereka dapati di muka bumi ini. Qala Syekh Ibnu Taimin, wa qathabata khurujuhum fil kitabi wa sunnah, dan telah sabit dan ini telah tetap menjadi itikad kita keluarnya mereka nanti di akhir zaman. Disebutkan hal itu dalam Al-Quran wa Sunnah. Disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-96 sampai 97. Kepastian, sebuah keyakinan, itiqad yang wajib kita yakini, kemunculan Ya'juj wa Ma'juj sebagai tanda besar dekat yaumul qiyamah, disebutkan dalam ayat ini, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqq, dan ketika atau sehingga ketika telah dibuka pintunya Ya'juj wa Ma'juj yang sekarang ini menjadi penghalang antara mereka dengan umat manusia, maka mereka akan keluar dalam jumlah yang sangat banyak berjalan di permukaan bumi ini, dan sungguh telah dekat janji yang benar itu. Ini adalah sesuatu yang diberitakan dengan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala al-wa'dul haq, sehingga ini menjadi bagian dari i'tiqad kita akan adanya Ya'juj wa Ma'juj. Bukan kisah dongeng, bukan hanya sekedar cerita anekdot lelucon bikinan orang mimpi, bukan. Ini betul-betul terdapat dalam wahyu Al-Qur'an was sunnah. Hah? Sebagaimana telah kami sampaikan tadi di atas, hadis Nabi riwayat Muslim, tidak akan terjadi kiamat lan taquma sa'ah hatta tarau qablaha asyr ayat. Kalian tidak akan melihat kiamat besar sampai kalian melihat 10 tandanya, di antaranya adalah yang disebutkan tadi adalah huruju Ya'juj wa Ma'juj, kemunculan Ya'juj wa Ma'juj. Kisahnya sekarang kita baca. Qala Syekh Ibnu Taimin, kisah kemunculan Ya'juj wa Ma'juj. Wa qisatuhum fi hadithin Nawas ibni Sam'an. Kisah keluarnya mereka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat An-Nawas ibni Sam'an. Anna Nabi alaihi salatu wasalam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda tentang Nabi Isa, qala fi Isa ibn Maryam ba'da qatlihi dajjal, setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, fa bainama huwa kadhalik, ketika Nabi Isa telah membunuh Dajjal dan masih berada di bumi ini hidup menegakkan peribadatan sebagaimana syariatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, bukan sebagai rasul baru yang membawa syariat baru, tidak. Di saat kondisi seperti itu, id auhallahu ila Isa, ketika itu Allah mewahyukan kepada Nabi Isa sebuah wahyu. Anni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin bikitalihim faharris ibadi ila tur. Diwahyukan kepada Nabi Isa oleh Allah Azza wa Jal, sungguh aku telah mengeluarkan dari hamba-hambaku Ya'juj wa Ma'juj makhluk min makhlukatillah. Mereka adalah makhluk dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga termasuk hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba umum, ada hamba yang mukmin, ada hamba yang kafir, ada hamba yang saleh, ada hamba yang taleh. Ya, ada ahlu tauhid, ada musyrikin, ada Ya'juj, ada Bashar, macam-macam. Aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang kata Allah hampir-hampir tidak ada satupun manusia yang bisa memerangi mereka. La yudanu li ahadin bikitalihim, tidak ada satupun manusia yang bisa menghadang laju mereka ini, yang bisa menghadapi laju Ya'juj wa Ma'juj ini. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Isa untuk membawa hamba-hamba Allah Azza wa Jal, manusia-manusia, untuk dibawa ke Gunung Tur. Ya, ila Tur. Wa yab'athu Allahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kaum Ya'juj wa Ma'juj, dan mereka berjalan di muka bumi ini, berjalan seantera bumi ini mereka, jalan-jalan dilalui, bahkan ada satu danau dilalui oleh mereka. Disebutkan oleh beliau, disebutkan dalam hadis ini, fayamurru awailuhum ala buhairatin tabriyatin. Pasukan Ya'juj wa Ma'juj ini, mereka melintas pada sebuah lautan yang kecil yang penuh dengan air. Fayashrabuna ma fiha, mereka minum air tersebut dari yang pertama kalinya, saking banyaknya melewati tempat tersebut. Minum mereka, minum, minum, minum, sampai habis airnya. Habis airnya diminum oleh mereka. Sampai-sampai kata Nabi kita, wa yamuru akhiruhum mayakul, di akhir-akhir dari gerombolan Ya'juj wa Ma'juj tadi mengatakan, laqad kana bihadhi marrah ma'un, sungguh dulu di tempat ini ada air, sekarang sudah kering, rontang. Dikarenakan apa? Diminum oleh Ya'juj wa Ma'juj. Bukan mereka tinggi besar sehingga menghabiskan air. Mereka makhluk biasa, saking banyaknya. Sampai-sampai danau tersebut atau lautan yang kecil tersebut habis. Sampai-sampai yang terakhir-terakhir mereka tidak bisa minum dari danau tersebut atau lautan kecil tersebut. Saking banyaknya mereka. Thumma yasirun, kemudian mereka tetap berjalan di muka bumi ini terus. Hatta yantahu ila jabalil khamri, sampai mereka berhenti di jabal yang dikenal dengan Jabalul Khamr. Wa huwa jabalu bi Baitul Maqdis, sebuah gunung yang dekat dengan Baitul Maqdis yang ada di negeri Palestina. Fayaqulun Ya'juj wa Ma'juj, mereka mengatakan, laqad qatalna man fil ardi, kita telah membasmi, kita telah membunuh siapapun orang yang ada di bumi ini. Halumma falnaqtul man fis sama, mari, mari kita sekarang ini perangi siapa saja yang ada di langit sana. Inilah kemungkaran yang ada pada Ya'juj wa Ma'juj. Mereka telah membasmi, menghancurkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Dibunuhi oleh mereka. Kesombongan yang ada pada mereka, sama mereka mengatakan, kita sudah basmi ada di bumi, sekarang tinggal yang di langit. Mari kita panah mereka. Maka dikisahkan oleh Nabi kita, fayarmuna binasyabihim ila sama, mereka kemudian meluncurkan panah-panah mereka. Sebutkan binasyabihim ai asyham, anisyab siham, panah. Mereka melempar panah-panah mereka ila sama, ke langit. Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi kita, fayaruddullahu alaihim nisabahum, Allah mengembalikan kepada mereka panah-panah mereka, maghdubatan damman, terlumuri dengan darah-darah di ujung panah-panah mereka itu. Begitu kisahnya. Maka kita menyebutkan seperti itu kisahnya. Fayahsuru fayusaru Nabiullah washabuhu hatta yakunna rasu thawril ahadihim khairan min mi'ati dinarin ahadikum al-yawm. Mereka mengepung Nabi Isa. Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sudah wafat. Nabi Isa berserta dengan orang-orang yang beriman dengan beliau. Kalangan kaum muslimin, bukan Nasara, kaum muslimin yang beriman kepada beliau adalah kaum muslimin. Umatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam terkepung di Gunung Tur, sampai-sampai mereka kekurangan makanan. Sampai-sampai Nabi kita mengatakan, harga ra'sus thawr, kepala banteng, kepala sapi, thawr, itu lebih baik nilainya daripada 100 dinar, 100 keping emas yang ada pada hari ini, kata Nabi kita alaihi salatu wasalam. Saking apa? Terkepungnya mereka oleh Ya'juj wa Ma'juj. Fayarghabu Nabiullah Isa, Nabi kita melanjutkan ucapannya. Kemudian Nabiullah Isa ibn Maryam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sudah genting, posisi dan kondisinya terdesak. Kemudian kata beliau, Nabiullah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilallah fayurisilullah alaihim nughaf firqabihim. Allah kemudian mengirimkan wabah, penyakit, ulat, belatung-belatung, dan yang sejenisnya, nughaf, ke leher-lehernya Ya'juj wa Ma'juj. Fayasbihuna farsa kamati nafsin wahidin. Maka matilah Ya'juj wa Ma'juj seketika itu, sebagaimana kematian satu orang, dengan Allah berikan kepada mereka wabah tersebut, azab tersebut, mati mereka semuanya. Dan Allah Maha Mampu, Allah Maha Mampu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Thumma yahbitu Nabiullah Isa wa sahabuhu ilal ard. Kemudian mereka, Nabi Isa dan kaum muslimin yang bersamanya, turun dari bukit Tur atau dari gunung Tur ke permukaan bumi yang datar. Mereka mendapati, fala yajiduna mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahmihim wa natatihim. Begitu Nabi Isa turun, tidak didapati di permukaan bumi ini satupun jengkal kecuali di situ terdapat bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Saking banyaknya jumlahnya mereka. Kemudian Nabi kita melanjutkan kisahnya. Fayarghabu Nabiullah Isa wa sahabuhu. Maka Nabi Isa dan beserta dengan sahabat-sahabatnya kaum muslimin di waktu itu memohon kepada Allah. Ya Rabbi ilallah. Memohon kepada Allah. Untuk apa? Membingungkan betapa banyak bangkai mereka ini, mau diapakan? Siapa yang mengubur mereka? Pekerjaan berat ya kaum muslimin. Ya? Maka Allah mengutus, fayurisul alaihim tayran ka'anakil bukhti. Ka'anakil bukhti. Maka Allah mengutus burung-burung yang besar. Ya? Yang disebutkan ka'anak seperti uluk. Unukul buh, unukul apa? Bakhti, bakhti yani unta atau yang semisal dengan itu, burung-burung yang besar. Fatahmiluhum fataturahum haitsu syaa Allah. Maka mereka mengambil burung-burung tersebut, mengambil bangkai-bangkainya Ya'juj wa Ma'juj untuk kemudian dilemparkan kemana Allah menghendakinya untuk dilemparkan bangkai-bangkai mereka itu. Ini kisah Ya'juj wa Ma'juj yang diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ini semua kaum muslimin wajib kita imani, karena ini adalah berita dalam Al-Quran dan berita dalam Al-Hadis. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari fitnah mereka semuanya, dari fitnah Dajjal, dari fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita di atas Al-Quran wa Sunnah, dan mati di atas Al-Quran wa Sunnah. Sebagai ahlu sunnah, berpegang dengan tauhid wa sunnah sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, khurujud dabbah. Keluarnya binatang ternak. Dimaksudkan dabbah di sini hewan yang melata. Dabbatul ard, hewan yang muncul dari bumi, yang melata, yang bisa berbicara. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, ad-dabatu, ad-dabah, dabba yadubu, sesuatu yang merayap di bumi ini. Tang itu dikatakan dababah karena dia merayap. Dabba yadubu secara lughah, kullu ma yadubu 'alal ard. Sesuatu yang berjalan, yang merangkak, yang merayap di bumi ini, maka dia disebut dengan dabbah. Dabbah. Manusia, hewan, ini termasuk apa? Dabbah. Manusia, hewan. Hewanun natik. Al-hayawanun natik. Hewan yang bisa bicara. Kita ini. Ya. Qala syai wal muradu biyahun adapun dabah dalam pembahasan kita yang menjadi tanda dekatnya hari kiamat adalah ad-dabatul lati yukhrijuhallahu qurba qiyamis sa'ah, yakni hewan yang Allah keluarkan dari bumi, yang itu sebagai tanda telah dekatnya kiamat. Bukan sembarangan hewan, bukan sembarangan hewan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga disebutkan di sini oleh Syekh bahwa yang menerangkan tentang di mana keluarnya, seperti apa sifat-sifatnya, riwayatnya lemah. Sehingga kita meyakini yang tertera dalam ayat Al-Qur'an dan hadis yang sahih tentang dabbah. Disebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu wa idza waqa'al qawlu 'alaihim. Dan tatkala telah terjadi kepastian yang telah kami tetapkan menimpa manusia, yakni telah datang pada waktunya nanti di saat Allah telah menjanjikan hal itu, akhrajna, kami keluarkan di waktu itu lahum, bagi bangsa manusia, dabatan, satu ekor hewan, minal ardi, keluarnya dari dalam bumi, yakni bukan hasil dari perkawinan hewan, bukan, tanpa indukan jantan dan betina, keluar minal ard, tukallimuhum, hewan ini berbicara kepada manusia, yang mengingatkan annannasa kanu biayatina la yuqinun, oh manusia, mereka kebanyakan tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Ini di akhir zaman nanti. Qala Syekh, disebutkan hadis yang tadi sebelum kita masuk ke dalam kisah Yajuj Ma'juj riwayat Imam Muslim, la tarawna al-qiyamah as-sa'at hatta tarawna la taqum as-sa'ah hatta tarawna 10 ayat. Tidak kalian akan melihat kiamat sampai muncul 10 tanda besar. Di antaranya adalah apa? Ad-dabbah. Binatang yang disebutkan dalam ayat tadi di atas. Adapun yang menceritakan hewannya itu seperti burung unta, lehernya panjang, bisa berbicara dengan manusia layaknya seperti burung unta, atau ini atau itu, ini riwayat-riwayat yang tidak bisa menjadi pegangan sehingga para ulama kita tidak menyebutkannya sebagai bentuk apa yang wajib kita yakini. Sebutkan ayat, sebutkan hadis sebagai dasar untuk kita yakin. Qala syekh walaysa fil qur'ani was sunnati sahihati ma yadullu ala makani hurujid dabbah hadidabbah. Tidak ada dalam Al-Quran, juga tidak ada dalam sunnah as-sahihah yang menunjukkan tempat di mana munculnya dabbah ini. Wasifatuha, dan juga tidak terdapat dalam ayat serta hadis yang sahih yang menerangkan sifat bentuk dari hewan ini. Wa innama waradat fi dhalika ahadithu fi sihhatiha nadhar. Dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin, ada dalil-dalil hadis-hadis waradat tersebut dalam hadis tersebut tentang sifatnya, tentang keterangan ini, keterangan itu, kemunculannya dan yang lainnya. Tetapi dalam kesahihannya terdapat abah nazar, butuh dilihat kembali riwayatnya di antara lemah dan mungkar, tidak bisa dipakai. Wa zahirul Quran yang nampak dalam ayat tadi kita baca adalah anna dabatun, seekor hewan dabah, tundirun nas, mengingatkan kepada manusia biqurbil adzabil halak, akan datangnya azab dan kehancuran bagi umat manusia. Wallahu a'lam. Begitu yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimin secara singkat. Kemudian yang terakhir yang disebutkan dalam kitab ini, dalam pembahasan tanda-tanda besar sebelum kiamat terjadi adalah tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Kalau sudah muncul ini, maka tidak berlaku lagi iman seseorang yang belum sebelum itu beriman. Kita tahu dalam hadis yang sahih, Nabi kita mengatakan syirarul khalqi inda Allah, sebaik seburuk-buruk manusia di sisi Allah adalah apa? Man tudrikum sa'atu wa hum ahya. Orang-orang yang hidup yang menjumpai hari kiamat, di mana di hari itu semuanya adalah kufar, tidak satu di antara mereka yang beriman. Ketika muncul matahari dari arah barat, mereka beriman. Namun iman mereka tidak bermanfaat. Disebutkan itu dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat yang ke-158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya mayati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira wal muradu bidzalika tul'us syamsi min maghribiha." Tatkala datang sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu, yaitu Allah Azza wa Jalla, di saat itu ketika muncul tanda besar milik Allah Azza wa Jalla tadi, tidaklah bermanfaat iman seseorang yang mereka belum beriman sebelum itu, atau tidak berbuat apapun kebaikan mereka dalam iman mereka sama sekali. Yang dimaksudkan di sini adalah terbitnya matahari dari arah barat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sudah pembahasan tentang tanda-tanda yaumul qiyamah. Insyaallah kita lanjutkan dalam pembahasan masalah i'tiqad di pertemuan akan datang, bab yang lainnya insyaallah. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.